Selamat malam Indonesia. Kita goyang lagi Sonata. Rosa Fitria. Kau selalu minta ini. Kau selalu minta bagi kamu hanya main aku. Uang belanjaan mutiara menentu. Sonata Samudra Record.